Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amdinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Pada ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Mu'minun. Dan kita masuk pada ayat ke-23 ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun." Dan sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah semata, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya, berupa diturunkannya hujan, berupa nikmat-nikmat tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, kemudian juga berupa hewan, demikian juga buah tin dan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir penyebutan nikmat tersebut, Allah mengatakan, "Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun." Di atas hewan-hewan kami mengangkut kalian, kalian diangkut di atas hewan-hewan. Demikian juga wa alal fulki tuhmalun, dan di atas kapal kalian juga diangkut. Ya. Setelah itu Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala, ya, terkait dengan firman Allah juga wa alal fulki tuhmalun, bahwasanya kalian diangkut di atas kapal, karena kapal yang pertama yang dibuat, ya, sebagaimana pendapat sebagian ulama adalah kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kapal yang pertama kali dibuat adalah kapal Nabi Nuh alaihissalam, dan itu adalah nikmat yang kita rasakan sampai sekarang ini, ya, dengan berbagai macam kemajuan dalam pembuatan kapal, ya. Dahulu kapal sangat sederhana yang pertama kali dibuat oleh Nabi Nuh. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkat Nuh di atas papan-papan dan paku-paku, yaitu kapal yang sangat sederhana. Kemudian juga disebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam terkait dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah, karena kita tahu bahwasanya surat Al-Mu'minun adalah surat Makkiyah yang diturunkan di fase dakwah Nabi di Mekah. Dan ketika itu Nabi SAW dituduh sebagai orang gila. Demikian juga Nabi SAW, ya, tidak diakui kerasulannya, dan orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Datangkanlah malaikat yang sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menerima kalau utusan dalam bentuk seorang manusia." Ya. Kemudian juga tuduhan-tuduhan yang lainnya, ya. Dan itu mirip dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh kaum Nabi Nuh kepada Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam juga dituduh sebagai orang gila. Kemudian juga, ya, dituduh ingin cari kekuasaan, ya. Dan juga tidak diakui kerasulannya, dan kaum Nabi Nuh ingin agar diturunkan malaikat sebagaimana yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh AS kepada Nabi Muhammad SAW agar sebagai pelipur lara, tasliyah. Tasliyah maksudnya pelipur lara bagi Nabi SAW. Kalau Nabi didustakan oleh kafir Quraisy Mekah, maka demikian juga sebelum Nabi Muhammad SAW telah banyak Nabi-Nabi yang didustakan dengan syubhat yang sama, dengan tuduhan yang mirip dengan tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Sebagaimana Muhammad SAW diutus kepada kaumnya awalnya, itu kepada kaum Quraisy. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada yang berhak yang kalian sembah melainkan Allah semata, ya. Dan kita tahu bahwasanya Nuh adalah awalul rasulin ursila ila ahli al-ard. Selain dalam hadis Sahih Bukhari, Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Karena antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam kemudian Nabi Nuh, jaraknya sekitar asyrat qurun, ada 10 generasi. Tetapi selama 10 generasi tersebut tidak terjadi kesyirikan. Kesyirikan pertama kali terjadi di zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam. Disitulah tercorenglah tauhid. Sebelumnya sebelum Nabi Nuh telah terjadi kemaksiatan, ada pembunuhan sebagaimana Qabil membunuh Habil, mungkin ada pencurian, mungkin ada perzinahan, mungkin ada kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak. Tetapi baru terjadi kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh sebagaimana pernah kita jelaskan secara panjang lebar dalam kisah Nabi Nuh atau juga tafsir surat Nuh. Maka Allah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk memperingatkan kaumnya agar tidak melakukan kesyirikan. Makanya Nabi Nuh berkata, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah semata, tidak ada sesembahan yang lain bagi kalian selain Allah. Afala tattaqun? Tidakkah kalian bertakwa? Ya. Tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian khawatir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun apa jawaban kaum Nabi Nuh alaihissalam? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadza ila basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum walau syaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Maka berkatalah para pembesar-pembesar yang mereka kafir, al-mala', sebagaimana pernah kita jelaskan, al-mala' artinya adalah para pembesar, yaitu sekelompok orang yang menarik perhatian, yang kalau orang melihat mereka maka mata mereka terpenuhi dengan melihat mereka. Jadi yamla'u al-ain, al-mala' diambil dari yamla'u al-ain, yaitu memenuhi pandangan. Karena kalau orang melihat mereka maka mereka akan fokus karena terpesona melihat karismatik mereka. Ini intinya mereka orang-orang terpandang di zaman kaum Nabi Nuh, asyraf, orang-orang mulia, orang-orang terpandang, dan mereka yang paling menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Sementara Nabi Nuh alaihissalam yang mengikuti beliau banyak orang-orang miskin. Maka Allah berkata, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Maka berkatalah al-mala', orang-orang yang kafir di antara kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka membantah Nabi Nuh, "Ma hadza illa basyarun mithlukum." Tidaklah Nuh ini kecuali hanyalah manusia seperti kalian. Yuridu an yatafaddala 'alaikum. Dia hanya ingin menjadi orang yang lebih tinggi dari kalian. Menjadi orang pemimpin, yang jadi orang yang dimuliakan di antara kalian. Walau syaa Allahu la anzala malaikah. Kalau Allah berkehendak tentunya Allah akan mengutus malaikat. Tidak perlu manusia seperti kalian, seperti Nuh. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kami tidak pernah mendengar yang seperti ini ya dari nenek moyang kami yang terdahulu, tidak pernah. Sini perhatikan, ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun?" Sembahlah Allah, tidak ada sembahan selain Allah, apakah tidak bertakwa? Allah berkata, "Faqala al-mala'u," maka berkatalah. Fa di sini menunjukkan tertib tanpa jeda. Jadi kalau kata gandeng ada wa, ada fa, ada thumma. Kalau wa gandeng, sekedar digandeng, wa artinya dan, sekedar digandeng tanpa ada urutan. Kalau fa dan thumma, maka dan kemudian, maka ini menunjukkan digandengkan tapi dengan urutan. Nah, kalau thumma digandengkan dengan urutan, ada jeda waktu. Misalnya saya katakan, ja'a Muhammadun thumma Khalidun. Datang Muhammad, kemudian Khalid. Berarti antara kedatangan Muhammad dan Khalid ada jeda waktu. Tapi kalau saya mengatakan pakai fa, yaitu lalu, ja'a Muhammadun fa Khalidun, datang Muhammad lalu Khalid, menunjukkan antara kedatangan Muhammad dan Khalid tidak ada jeda, meskipun ada urutan, Muhammad dulu baru Khalid. Jadi fa menunjukkan urutan tanpa jeda waktu. Ketika Nabi Nuh AS berkata kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa, meninggalkan kesyirikan, faqala, lalu. Ini menunjukkan mereka berbicara tanpa berpikir panjang. Mereka berbicara apa yang terbetik di otak mereka, maka mereka langsung ucapkan. Ya. Dengan ucapan-ucapan yang muncul dari lisan mereka. Kenapa? Karena mereka kafir. Faqala al-mala'u. Maka mereka langsung ngomong tanpa berpikir panjang, ingin intinya bisa bantah Nabi Nuh. Yang buat mereka mengucapkan itu semua karena mereka kafir. Faqala al-mala'u alladhina kafaru. Karena kekafiran mereka lah, sehingga mereka berani menuduh Nuh yang dengan tuduhan tidak-tidak. Kata mereka, ma hadza illa basyarum mislukum. Ini hanyalah manusia seperti kalian. Dan ini perkataan bukan cuma kaum Nabi Nuh alaihissalam saja. Ya. Ini adalah perkataan orang-orang kafir pada umumnya. Mereka tidak percaya kepada para rasul ya, yang datang dalam bentuk manusia. Seperti Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, para kaum yang diutus kepada mereka para rasul, kaum-kaum mereka berkata, qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Kata mereka, wahai para rasul, kalian hanyalah manusia seperti kami. Kalian itu hanya ingin menghalangi kami untuk beribadah kepada sembah nenek moyang kami. Ya. Maka datangkanlah dalil yang jelas bahwasanya kalian utusan Allah. Maka para rasul menjawab, qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Maka para rasul menjawab, memang benar kami adalah manusia seperti kalian. Tetapi Allah dengan karunia-Nya memilih kami. Walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Tapi Allah dengan karunia-Nya memilih kami di antara hamba-hambanya untuk mendakwahi kalian sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mau ketika rasul dari kalangan manusia. Kemudian setelah itu mereka tambahkan lagi syubhat lagi. Pertama, syubhat pertama kata mereka, Nuh adalah manusia. Yang kedua, yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh itu berdakwah itu bukan apa tapi hanya dalam rangka untuk menjadi pemimpin kalian. Syubhat yang ketiga kata mereka, walau syaa'allah, kalau Allah berkehendak, la anzala malaikatan ma sami'na bi hadza fi abainal awwalin. Maka Allah akan turunkan malaikat. Allah akan turunkan malaikat. Ya. Jadi mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mereka ragu, tidak mengakui bahwasanya Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sini syubhat, ya. Syubhat kaum Nuh. Yang pertama, Nuh hanya manusia. Nuh alaihissalam hanya manusia seperti mereka. Yang kedua, Nuh hanya mencari kedudukan. Yang ketiga, harusnya rasul dari kalangan malaikat. Yang keempat, kata mereka, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak pernah mereka dengar dari nenek moyang. Ini syubhat yang mereka sampaikan, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam banyak ayat membantah mereka, ya, syubhat yang mereka sampaikan ini. Namun di antaranya, ya, seperti kita bantah Nuh hanya seperti biasa, ya. Nuh hanya manusia seperti mereka, kita katakan justru rasul dari kalangan manusia manusia agar bisa dicontoh. Agar bisa dicontoh. Ya. Seperti perkataan orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, Mali hadza rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini rasul macam apa ini, jalan di pasar makan makanan. Mereka, laula unzila alaihi malakun. Kalau bisa diturunkan kepadanya malaikat. Fayakuna ma'ahu nadhira. Coba dia sendiri atau ditemani malaikat. Jadi mereka ingin ada malaikat. Kita katakan justru rasul dari kalangan manusia, agar bisa dicontoh, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad manna Allahu alaikum. Ya. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Kata Allah, sungguh Allah telah beri karunia kepada kaum ini tatkala Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Justru seorang rasul dari kalangan manusia itu nikmat agar kita bisa contohi. Bagaimana kalau dia sakit, bagaimana kalau dia sehat, bagaimana kalau dia ibadah, bagaimana kalau dia berkeluarga, bagaimana kalau menjadi seorang ayah, bagaimana kalau dia seorang pemimpin, bagaimana kalau dia sedang marah, bagaimana kalau dia sedang melawan musuh. Justru rasul dari kalangan manusia itulah yang karunia. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah beri karunia kepada kaum mukminin tatkala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Kemudian mereka berkata, Nuh hanya mencari kedudukan. Jawabannya, justru, ya, justru mereka yang cari kedudukan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka takut kedudukan mereka akan selesai kalau Nuh diikuti. Mereka takut, mereka menolak, ya, menolak dakwah Nuh karena takut kedudukan mereka hilang. kedudukan mereka hilang, ya. Ini yang menjadikan mereka menolak. Justru mereka yang mencari kedudukan, bukan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh tidak mencari kedudukan, ya. Nabi Nuh tidak mencari kedudukan, ya. Kalau orang-orang pada beriman Nabi Nuh, mereka akan ditinggal, ya. Harusnya Rasul dari kalangan malaikat, ini syubhat mereka, bantahannya, ya. Kalau malaikat tidak bisa dicontoh. Kalau malaikat tidak bisa dicontoh. Kalau malaikat maka tidak ada iman dengan gaib. Kalau malaikat maka tidak ada beban beriman kepada yang gaib. Artinya nilai ujian hilang. Ya kalau ternyata Allah utus malaikat, selesai, semua orang akan beriman. Padahal Allah ingin menguji yu'minu bil ghaib, yaitu agar mereka beriman dengan hal gaib. Allah utus manusia mengabarkan tentang hal-hal gaib, harusnya mereka beriman. Kalau Allah utus malaikat langsung dari Allah, ini sama saja, berarti tidak ada ujian, padahal Allah menciptakan manusia untuk diuji, ya. Adapun kata mereka, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin, ya. Kita bilang jawabannya, ya. Pertama, nenek moyang bukan dalil. Dan ini memang baru, karena kesyirikan baru terjadi, dan Nuh rasul yang pertama. Ya memang mereka tidak pernah mendengar dari nenek moyang mereka. Tapi ini syubhat mereka, ya, yang mereka sampaikan. Kemudian Allah berkata, mereka lanjutkan syubhat mereka, ya, untuk menjelek-jelekkan Nabi Nuh. Kata mereka, in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Si Nuh ini tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka tunggulah terhadapnya sampai tiba waktunya, ya. Jadi mereka tambah lagi tuduhan mereka ini. Mereka mengatakan Nuh orang gila. Mungkin kita tambahkan di sini. Syubhat berikutnya, mereka mengatakan Nuh gila. Nuh alaihissalam gila. Itu dengan ucapan in huwa illa rajulun bihi jinnah, kata mereka, rajulun bihi jinnah, yaitu orang yang ada sedikit gila, orang yang ada gilanya. Jadi mereka tidak mengatakan Nabi Nuh gila secara total, tapi mereka bilang Nuh itu ada kegilaannya sedikit, ya, sehingga tidak nampak oleh kalian, tapi dia ada gila sebenarnya. Kenapa dia gila? Saking dia tamak dengan kedudukan, ingin diakui, maka dia ngaku sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan. Dia gila sebenarnya. Ini tuduhan mereka kepada Nabi Nuh AS. Kenapa gila? Kata mereka, karena Nuh saking tamak ingin jadi pemimpin, maka ngaku sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi. Inilah kegilanya. Namun dia gilanya tidak nampak. Namun gilanya cuma sedikit. Gilanya tidak nampak. Ini cara mereka untuk memalingkan manusia dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Syekh Sa'di rahimahullah ketika mengomentari syubhat mereka yang kelima ini, Syekh Sa'di mengatakan justru mereka ini kontradiksi, tanakut, mereka kontradiksi, ya. Mereka mengatakan Nuh gila, tapi mereka bilang Nuh ingin menipu orang agar menjadi pengikutnya. Nah, kalau orang gila bagaimana bisa nipu orang? Ya, jadi mereka bilang Nuh gila, tapi dalam waktu yang sama mereka mengatakan Nuh ingin pengaruhi kalian agar kalian menjadi pengikutnya. Nah, orang gila enggak mungkin bisa melakukan demikian, ya. Kemudian kata mereka, fatarabbasu bi hatta hin, tunggulah sampai nanti datang waktunya, yaitu tunggulah sampai nanti Nuh mati atau akan semakin terungkap kegilaannya. Atau makanya mereka bilang nanti akan ketahuan semuanya. Jadi mereka sebenarnya sesumbar, bahkan mereka sangat pede untuk menyatakan bahwasanya Nuh dalam kondisi salah. Ini lima syubhat, ya. Tolong difotoin. Jadi kirim ke ibu-ibu. Lima syubhat dan bantahannya tadi kita katakan bahwasanya ini adalah kontradiksi. Kalau gila kenapa bisa menipu? Kalau gila kenapa bisa mempengaruhi atau menipu? Baik. Kita lanjutkan, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu semua, maka Nabi Nuh berkata, "Qala rabbi ansurni bima kadzabun." Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Ya. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Tolonglah aku karena mereka telah mendustakan aku. Sebagaimana dalam ayat yang lain, kata Allah, "Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir." Ya Allah, maka Nabi Nuh berdoa kepada Rabb-nya, aku telah didominasi oleh mereka, fantasir, maka tolonglah aku. Ya. Allah berkata, walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun. Nabi Nuh telah berdoa kepada kami, maka kami memberi jawaban kepada Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh mendoakan agar mereka dibinasakan. Kenapa? Bukan karena Nabi Nuh tidak sabar. Nabi Nuh AS sudah berdakwah 950 tahun. Ya, walaqad arsala Nuhan ila qawmi falabitha fihim alfasanatin ila khumsina aman. Nabi Nuh telah berdakwah 950 tahun. Jadi bukan jadi tidak sabar, dia sudah sabar. 950 tahun bukan waktu yang singkat, itu waktu yang sangat lama. Tetapi Allah kabarkan bahwasanya lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Allah telah mengabarkan kepada Nuh, wahai Nuh, tidak akan beriman lagi kecuali yang sudah beriman bersama kamu. Konon pendapat yang paling kuat adalah 80 orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Allah setelah 950 tahun Allah bilang bahwasanya tidak akan beriman lagi kecuali yang telah beriman. Setelah Nabi Nuh tahu bahwasanya mereka tidak bakalan beriman lagi, buat apa lagi lama-lama? Sementara mereka telah terus mengganggu, menghina Nabi Nuh, merendahkan Nabi Nuh, ya. Bahkan apa namanya? Nabi Nuh berdoa, "Wala yalidu illa fajiran kafara." Mereka ini tidak melahirkan kecuali orang fajir dan orang kafir. Artinya apa? Kaum Nabi Nuh sekian lama itu 950 tahun, kalau di antara mereka ada yang punya anak, anaknya diajarin tuh Nuh orang gila. Sehingga anaknya kafir. Nanti punya cucu demikian juga, cucunya diajarin oleh bapaknya itu Nuh kafir. Nanti punya cicit, ya sama, diajarin itu Nuh kafir. Jadi Nabi Nuh berkata, "Wala yalidu illa fajiran kafara." Mereka tidak melahirkan kecuali fajiran kafaron, orang fajir, orang kafir. Ya kalau gitu tidak ada manfaatnya lagi. Ya, dan mereka telah menantang agar diturunkan azab kepada mereka. Terkumpul berbagai macam sebab yang hanya membuat Nabi Nuh AS berdoa. Ya. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Tolonglah aku, dalam ayat yang lain, yang dalam surat Al-Mu'minun, beliau berkata, Rabbin surni bima kazzabun. Ya, Rabku, tolonglah aku, ya, karena mereka telah mendustakan aku. Jadi Nabi Nuh AS bukan sekedar dia minta tolong, bukan hanya dirinya, tapi telah mendustakan ayat-ayat Allah. Karena mendustakan Nabi Nuh berarti mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kafir. Jadi ingat ya, maksud saya Nabi Nuh bukan minta tolong untuk kepentingan pribadinya, tidak. Makanya dia mengatakan Rabbin surni bima kadzabun. Tolonglah aku karena mereka telah mendustakan aku. Karena mendustakan aku berarti mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat bersabar. Tapi ada waktunya kaumnya dibinasakan, apalagi mereka menantang untuk didatangkan azab. Allah berfirman, bagaimana cara Allah menolong Nabi Nuh? Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Maka kami wahyukan kepada Nuh. Ya. Anisna'il fulka, maka buatlah kapal. Ya. Bi'ayunina, dengan perhatian kami. Kami selalu memandang engkau, wahai Nuh. Wa wahyina, wahyu dari kami. Kami selalu memberi apa namanya bimbingan dengan wahyu dari kami. Fa idza jaa amruna, kalau telah datang keputusan kami yaitu azab, wa farat tanur, dan tanur sudah mengeluarkan, yaitu tanur yaitu alat, ya, untuk bakar roti, ya, ya, alat semacam apa namanya tanur, yaitu semacam bulatan dalamnya kosong, kemudian dikasih panas di bawahnya, dipanasin, ya, di Australia juga banyak ya, mungkin kalau bikin atau seperti model bikin pizza dimasukkan, ya, kalau di Australia banyak ya. Di Saudi juga banyak masukkan pizza, ini namanya tanur, itu api untuk membakar atau memanggang roti, ya, atau yang lainnya. Wa faratan nur, dan tanur telah memancarkan air. Fasluk fiha min kulli zaujaini tsnaini, maka masukkanlah ke dalam bahtera tersebut sepasang dari tiap-tiap jenis. Wa ahlaka, dan juga keluargamu. Illa man sabaqa alaihi alqaulu minhum, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun, dan janganlah kau berbicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena mereka itu akan ditenggelamkan. Saatnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Nuh, ya. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, anisna'il fulk, kata Allah Subhanahu wa taala, isna'il fulk bi'ayunina wa wahyina. Buatlah kapal, buatlah bahtera dengan mata kami, dengan mata kami, maksudnya dengan perhatian kami, dengan pengawasan kami, karena Allah Maha Melihat, karena kami, ya, karena kami melihatmu. Wa wahyina, dengan wahyu kami, wahyu kami, yaitu bimbingan kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh membuat bahtera, ya. Nabi Nuh tidak perlu khawatir karena Allah mengatakan bi'ayunina, kami senantiasa mengawasimu. Karena bahtera ini konon para sebelumnya mengatakan ini bahtera yang pertama kali dibikin. Ya, kapal yang pertama kali dibikin. Dan sangat sederhana dibuat. Kalau orang tanya siapa penemu kapal, jawabannya Nabi Nuh alaihi salam, ya. Dalam ayat yang lain, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kata Allah, dzati alwahin wa dusur, yaitu apa namanya, papan dan paku, ya, sangat sederhana, ya. Makanya Nabi Nuh disuruh bikin kapal, ya, dan itu butuh waktu, harus ngambil pohon, kemudian dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wahyina, dari bimbingan kami, kata para ulama, kenapa? Karena harus dibimbing, karena Nuh tidak tahu cara bikin kapal. Tidak tahu cara bikin kapal. Makanya butuh bimbingan, ya. Setelah itu Allah mengatakan, ini jadi bahan ejekan Nabi Nuh ketika bikin kapal. Dan ketika itu disebutkan dalam surat Hud adalah musim bahwasanya musim kemarau. Musim kemarau, ngapain? Bikin apa Nuh? Kapal. Kapal itu apa? Kapal adalah alat yang begini, semacam rumah di atas laut, ya. Jadi mereka jadi bahan ejekan, mereka mengejek Nabi Nuh. Kata Allah dalam surat Hud, wa kullama marru alaihi mala'um min qaumi sakhiru min. Setiap kali ada orang lewat, pembesar-pembesar lewat Nabi Nuh, sakhiru min, mereka ngejek Nabi Nuh. Jadi mereka sengaja lewat ngejek Nabi Nuh. Nuh, ngapain Nuh? Jadi tukang kayu Nuh, sudah berhenti dakwah, ya? Gila, ya? Semua tuduhan. Ngapain bikin kapal-kapal? Ngapain rumah di atas air? Emang air dari mana datangnya? Oh, sekarang musim kemarau, ngapain? Itu gila, macam-macam tuduhan. Ya. Qala in taskharu minna fa inna askharu minkum kama taskharun. Kau lihat sekarang ngejek kami, suatu saat kami akan ngejek kalian. Ya. Allah mengatakan, fa idza jaa amruna, kalau sudah datang waktunya, perkara kami, keputusan kami, perintah kami, ya. Wa farat tanur, dan juga tanur tadi, tanur sudah mengeluarkan api, mengeluarkan air. Ya, ke dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fafatahna alaihim, fafatahna abu abas sama' bima'in munhamir, wafajjarnal ardu uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Jadi ketika Nabi Nuh berdoa, maka Allah bukakan pintu-pintu langit, turun hujan dengan deras, bima'in munhamir, air tercurah dengan deras. Wafajjarnal ardu uyunan, kemudian bumi kami jadikan mata air semua, keluar air dari bumi. Bukan mata air yang keluar air, tidak, semua tanah jadi mata air. Jadi air keluar, sampai-sampai saking banyaknya air keluar, sampai tanur yang merupakan tempat yang biasanya keluar api, malah keluar air. Artinya di mana-mana sudah jadi sumber air, keluar. Makanya Allah mengatakan nafar tanur. Kalau kau lihat bahwasanya tanur yang harusnya tempat pembakaran, tempat memanggang, keluar api harusnya, malah keluar air, maka itu saatnya ya. Fasluk fiha min kulli zawjayn itsnain. Maka masukkanlah ke dalam bahtera tersebut pasang-pasangan dari setiap jenis. Fasluk yaitu dari salaka. Salaka artinya di antara artinya adalah adkhala, seperti ma salakakum fi saqar, ma adkhalakum fi saqar. Apa yang buat kalian masuk dalam neraka saqar? Ini makna salaka. Salaka di sini kata Allah fasluk maksudnya adkhil. Masukkanlah fasluk fiha min kulli zawjayn itsnain. Masukkanlah setiap pasang-pasangan ke dalam kapal. Dalam kapal dibentuknya seperti apa? Ada yang bilang beberapa tingkat. Ini semua tidak ada dalil yang jelas, tapi disebut dalam buku tafsir Isra'iliyat ya. Karena kisah Nabi Nuh juga terdapat dalam buku-buku, dipercaya juga oleh Yahudi Nasara ya. Dalam Isra'iliyat, dalam Perjanjian Lama juga kisah Nabi Nuh ya. Kemudian wa ahlaka, demikian juga keluargamu, anak-anakmu, istrimu bawa ya. Illa man sabaqa alaihi alqaulu minhum, kecuali yang telah ditetapkan mereka kafir. Di antara yang kafir adalah istri Nabi Nuh dan juga anaknya Nuh. Adapun istrinya yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ya. Wa daraballahu mathalan alladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allah syai'a. Allah beri perumpamaan kepada orang kafir tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kana tahta abadaini min ibadina salih. Mereka berdua istri dari dua hamba kami yang saleh. Fa khanatahuma. Tetapi ternyata kedua istri ini berkhianat kepada suami mereka. Itu kufur. Yang ternyata istri Nabi Nuh. Ini ujian yang berat bagi Nabi Nuh ya. Bagaimana istrinya kafir. Dia seorang dai menyuruh kepada tauhid, sementara istrinya sendiri, orang terdekatnya, teman tidurnya ternyata kafir. Kemudian juga anaknya ya, yang Allah sebut dalam surat Hud ya. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Anaknya satu juga kafir. Konon namanya Yam ya. Konon namanya adalah Yam ya. Kemudian dia tidak mau beriman kepada bapaknya sendiri dan bahkan ngeyel, tetap ketika banjir sudah tiba dia tetap ngeyel, dia berenang dan dia mengatakan aku akan selamat. La tukhatibni fil ladzina zalam. Jangan kau bicara dengan aku wahai Nuh tentang orang-orang yang zalim, innahum mughraqun, karena kami akan tenggelamkan mereka. Tidak perlu bicara, tidak perlu membela mereka. Allah sudah ingatkan. Jangan kau bela mereka orang-orang zalim. Innahum mughraqun, sungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Setelah itu Allah ajarkan lagi, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki. Sungguhnya jika kau sudah dan orang-orang bersamamu sudah berada di atas kapal, faqulil hamdulillahi alladzi najjana minal qaumiz zalimin. Katakanlah kalian, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Perhatikan di sini, Nabi Nuh disuruh memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah selamatkan mereka dari orang-orang zalim. Kenapa orang kaum Nabi Nuh dikatakan orang zalim? Ya. Ada beberapa pendapat, tapi mengatakan karena mereka. Jadi ada kalimat di sini, perhatikan. Allah mengatakan Faqul hamdulillahi alladhi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami. Najana menyelamatkan. Ya. Dari orang-orang zalim, dari kaum yang zalim. Para ulama khilaf, apa maksud dari apa yang diselamatkan? Nabi Nuh diselamatkan dari mereka dari apa? Apa kezaliman yang mereka lakukan? Ada yang mengatakan kezaliman sini maksudnya adalah syirik. Maksudnya adalah syirik. Dan Nabi Nuh diselamatkan dari kesyirikan. Kenapa? Karena ya, karena melihat kesyirikan di bumi menyakitkan hati orang bertauhid. Menyakitkan hati orang yang bertauhid. Maka ditinjau dari ini, maka Nabi Nuh selama ini terzalimi, terzalimi karena melihat kaumnya berbuat kesyirikan. Hatinya teriris-iris karena melihat Allah diduakan, disekutukan, ya. Dan itu orang ahli tauhid seperti itu. Kalau lihat orang berbuat syirik, dia sakit hati. Karena dia ghirah, kenapa Tuhan diduakan, kenapa Tuhan disekutukan. Ya. Ini ada yang mengatakan maksudnya di sini, mereka diselamatkan dari kezaliman karena selama ini kaum Nabi Nuh tersiksa melihat kezaliman itu, kesyirikan dilakukan oleh kaumnya. Ada yang mengatakan zalim sini maksudnya maksudnya adalah gangguan mereka kepada kaum Nabi Nuh. Kepada Nuh. Dan ini jelas ya. Berupa ejekan ya, hinaan, tuduhan dan lain-lain. Dan lain-lain. Jadi dizalimi, Nabi Nuh dizalimi, kemudian setelah dia diselamatkan kapal, berarti dia diselamatkan dari perbuatan orang-orang zalim. Ya. Allah ajarkan lagi, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan katakanlah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Ini juga doa selanjutnya. Nabi Nuh disuruh berdoa, anzilni munzalan mubarakan. Baik. Di sini ada dua pendapat, kata Allah mengatakan wakul, dan katakanlah wahai Nuh alaihissalam, wakul rabbi anzilni. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Wa anta khairul munzilin. Ya Rabku, anzilni, Rabku turunkanlah aku, ya, tempatkanlah aku, di sini sebutkan, ya. Tempatkanlah aku. Di manzil yang berkah, di manzil yang berkah. Munzalan di sini, perhatikan munzalan, di sini ada dua pendapat. Munzalan, ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah inzal atau dari, yaitu dari perbuatan Allah, munzalan, dari anzala, yunzilu munzalan, yaitu perbuatan Allah menempatkan. Jadi munzalan. Munzalan itu menempatkan. Ada yang mengatakan tempat. Sebagai qiraat dibaca manzilan. Manzilan. Ya. Maknanya tidak bertentangan. Intinya, ya Allah, tempatkanlah aku dengan cara penempatan yang baik. Maksudnya tempatkanlah aku dengan cara penempatan yang berkah. Karena engkau sebaik-baik. Wa anta khairul munzilin. Yang satu mengatakan tempat yang berkah. Tempat yang berkah. Ini di antara dua pendapat. Permasalahan berikutnya, kapan Nabi Nuh mengucapkan ini? Ya. Kapan Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan doa ini? Ada dua pendapat juga, dua pendapat. Yang pertama, ketika beliau naik kapal. Beliau mau naik kapal. Ada yang mengatakan yang kedua, ketika beliau turun dari kapal. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwa ini merupakan doa, bisa kita ucapkan kapan saja. Ya, sebagian mengatakan kalau Anda turun dari kapal, baca doa ini. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya, turunkan aku. Sebagai menu ketika turun dari kapal dia berdoa. Ada yang mengatakan kalau naik kapal juga berdoa dengan ini. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya. Wa anta khairul munzilin. Allah alam bisawab, ini pendapat di kalangan para ahli tafsir. Allah berfirman setelah itu, inna fi dzalika laayati wa in kunna lamubtalin. Sungguh pada kisah Nuh ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah, dan sungguhnya kebiasaan kami lah menguji. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan. Inna fi dzalika laayat Wa in kunna lamubtalin. Lamubtalin. La ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah. Pada kisah Nabi Nuh ada tanda-tanda kebesaran Allah atau keesaan Allah, ya. Banyak tanda-tandanya. Di antaranya bagaimana Allah mengabulkan bagaimana umur Nuh yang panjang misalnya, umur Nuh yang panjang. Banyak sekali ya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa Nabi Nuh yang dikabulkan. Kabulkan. Di antaranya bagaimana Allah bisa bikin Allah membuat banjir yang menutup bumi yang membinasakan. Bagaimana juga Allah bisa menyelamatkan kapal yang kecil yang sederhana. Karena kapal tersebut sederhana, tetapi dia berjalan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ombaknya wahia tajrim fi tajribihim fi maujin kal jibal, padahal ombak ketika itu sebesar gunung, tapi kapal tersebut selamat. Semua ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh. Lamu betalin, kata Allah, kami selalu menguji. Ya, maka ini apa? Hiburan bagi Nabi, ya, pelipur lara bagi Nabi dan bagi kita ya, yang berusaha beriman, bahwasanya ujian itu pasti ada, bentuknya bermacam-macam. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan ujian sangat panjang sampai 950 tahun dengan dakwah yang ditolak oleh kaumnya. Nabi Muhammad SAW diuji dengan berbagai macam ujian. Ya, makanya Allah mengatakan fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau Muhammad sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul, di antaranya Nabi ulul azmi, di antaranya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ya. Setelah dalam surat Hud ketika Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh, setelah panjang Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah wahai Rasulullah sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Dan juga peringatan bagi kita bahwasanya memang kita diciptakan untuk diuji. Wa in kunna lamubtalin, kami akan menguji. Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kehidupan kematian untuk mengujimu. Ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian yang amalannya terbaik ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan kami menguji kalian dengan kebaikan, dengan kesulitan, dengan kemudahan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dimintai, dikembalikan dan minta pertanggungjawaban ya. Wa alladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyu al-ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya ya. Kata Allah, Allah menciptakan ini semua buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar dengan kisah Nabi Nuh, sebagaimana orang terdahulu diuji, kita pun akan diuji. Bersabar dalam ujian tersebut, carilah kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan hati. Kalau kita lagi bersedih, baca kisah-kisah Nabi, seperti lihat Nabi Nuh alaihissalam ujiannya seperti apa. So, istrinya kafir, anaknya kafir, kaumnya berengsek, 150 tahun diuji ya. Seperti itu ya, ujian berat. Dituduh yang tidak-tidak, dituduh cari kekuasaan, dituduh orang gila ya. Diejek oleh kaumnya. Ya, berbagai macam ujian terkumpul pada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dia bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana 'abdan syakura. Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, semuanya hamba-hambaku Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Allah alam bisawab. Sampai sini saja ibu-ibu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.